الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Insya Allah pakai sennheiser suaranya kayak di lain dunia itu. Kita teruskan kajian kitab Iqtida As-Siratil Mustaqim, terus dalam pembahasan mukhalafah al-musyrikin atau al-ahlul kitab, dan dari dalil yang berkenaan dengan itu dari segi illat disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, an Hammad an Thabit an Anas radhiyallahu anhu أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها. Bahwasanya orang Yahudi kalau misalnya ada perempuan di antara mereka yang sedang keadaan haid, maka lam yu'akiluha, mereka tidak apa? Tidak memberi perempuan itu makan. Assalamualaikum. Jadi tidak dikasih makan. Walam yujami'uha fil buyut, dan tidak dijima' di rumah-rumah. Ya, tidak dijima' ini mungkin bisa maknanya tidak dijima' ya, atau tidak didekati gitu loh. Jadi diasingkan betul-betul seperti makhluk yang hina ya. Wasa'ala ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat bertanya tentang hal itu. Fa anzalallahu azza wa jall, maka Allah pun menurunkan ayat, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Di ayat ini ada tiga kalimat, wa yas'alunaka 'anil mahid satu, qul huwa adam dua, fa'tazilun nisaa fil mahid tiga. Mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid, perempuan yang berhaid, atau tentang haid. Qul, katakanlah, huwa adza, haid itu adalah adza. Adza di sini maknanya bukan penyakit atau marad, melainkan sesuatu yang memang menyakitkan. Ya, sesuatu yang memang menyakitkan, yu'zi gitu loh. Dan lafal qul huwa adza di situ terkandung illat apa? Illat akan perintah fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka uzlahkan nisa dalam keadaan haid. Apa itu uzlah? Asingkan. Nah, tadi kan konteksnya apa? Orang Yahudi mengasingkan perempuan yang sedang haid dengan pengasingan yang ekstrim, yaitu tidak diberi makan, tidak digauli, tidak didekati, diasingkan di rumah tertentu. Nah, ini kan ekstrim. Maka dalam Islam tidak seperti itu. Betul, haid itu menyakitkan. Maka asingkan perempuan ketika lagi haid. Nah, seolah-olah ini ada keserupaan dengan orang Yahudi, seolah-olah, kalau kita nggak paham. Tapi untuk menangkis keserupaan tersebut, kita jadikan adza itu sebagai illat untuk fa'tazilun nisa'a fil mahid, yaitu uzlahkan dan asingkan perempuan dari segi adzanya tersebut. Adapun dari segi perempuannya tidak kita asingkan, ngerti ya? Ini fa'tazilun nisa kan seolah-olah satu perempuannya, perempuannya secara zat yang kita asingkan. Enggak. Kita khususkan ini di masalah apa? Adanya. Nah, ada itu hal yang menyakitkan dalam haid. Itu di mana letaknya? Kemaluan, ha? Waluan. Ya. Maka apa berarti? Antum boleh menikmati perempuan tersebut, istri ya, atau mendekatinya, tapi jauhilah bagian yang adanya itu ada, yaitu kemaluannya. Sebagian ulama kemudian menetapkan yaitu ma baina surrah war rukbah, yaitu antara pusar sampai lutut, itu jangan diapa-apain karena itu mahallul adza. Gimana, paham enggak? Adapun untuk misalnya mencium pipinya atau mungkin memeluknya, boleh enggak dalam Islam? Boleh. Adapun dalam Yahudi tidak. Dalam Yahudi karena mereka ekstrim dalam masalah taharah, terlalu keterlaluan. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla shay'in ila an-nikah. Isna'u kulla shay'in ila an-nikah. Lakukanlah oleh kalian segala sesuatu kecuali nikah. Nikah di sini makna nikah itu maknanya dua, ikhwan. Imma makna aqd, imma makna fi'il. Maksudnya fi'il di sini adalah jima'. Ya. Kalau bahasa kita kawin itu ada dua makna. Imma maknanya akad nikah, imma maknanya jima'. Kawin pun dari bahasa Arab, kawin ya biasa di kitab bahasa-bahasa Arab tuh. Kawin jumalal atiyah, disuruh kawin tuh. Karena memang yang belajar bahasa Arab, baru belajar bahasa Arab, rata-rata masih bujang. Ya disuruh kawin, ya. Ini ya isna'u kulla syai'in ila nikah. Jadi an-nikah, nikah, pemutlakan nikah dalam syariat Islam ada dua maksud. Ya salah satunya apa? Aqdun nikah dan satunya lagi apa? Yaitu jima'. Ya isna'u kulla syai'in ila nikah. Jadi ketika perempuan itu lagi haid, tafadhol antum ngapain dia? Terserah. Antum mau merangkulnya, memeluknya, menciumnya, menikmatinya, kecuali an-nikah di sini maksudnya apa? Jima. Dan jima maksudnya adalah apa? Wata, yaitu menikmati bagian yang ada adzannya itu, ya, gitu. Fa balagha dzalikal yahuda. Maka hal tersebut sampai ke telinga orang Yahudi. Jadi orang, kalau dalam orang, pada orang-orang Yahudi kalau perempuan haid itu diasingkan total gitu loh. Sampai enggak dikasih makan, enggak diapa-apain. Seperti udah kayak binatang berpenyakit gitu. Kemudian mendengar kabar seperti itu, Rasulullah SAW menuturkan syariat yang diturunkan oleh Allah, yaitu lakukan segala sesuatu kecuali hal itu gitu. Mahalul adzanya jangan diapa-apain. Maka ketika orang Yahudi mendengar Rasulullah SAW menerapkan syariat tersebut, kata mereka apa? Ma yuridu hadzal rajul an yada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Aduh, Muhammad ini, orang ini enggak pernah menyisakan apapun untuk kita, perkara apapun kecuali pasti dia menyelisihi kita gitu loh. Pokoknya kita punya syariat ini selalu aja tuh Muhammad pengen aja tuh konfrontasi sama kita, beda sama kita, pengen beda sama kita. Gitu kata orang Yahudi. Ya. Ini berarti apa ya? Keterpujian enggak? Terpuji enggak Nabi Muhammad SAW dengan ini? Terpuji walaupun tidak disenangi oleh orang Yahudi, ya. Faja'a Usaid bin Hudair dan juga Abbad bin Bishr. Faqala, keduanya berkata, "Ya Rasulullah, innal yahuda taqulu kadza wa kadza, afala nujami'uhunna?" Ya Rasulullah, ini di riwayat lainnya. Orang Yahudi itu bilang begini-begini, yaitu bilang bahwasanya perempuan kalau lagi haid jangan diapa-apain, diasingkan kayak binatang yang berpenyakit gitu. Apa kata Abbad bin Bishr? Afala nujami'uhunna ya Rasulullah? Gimana kalau kita tidak menjima' mereka, yaitu perempuan ketika lagi masa haid? Itu pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang seolah-olah terbius dengan kenyataan yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Terbius dia maksudnya ada terpengaruh gitu. Kadang-kadang kan seperti itu ya, Pak. Manusia pun kadang seperti itu. Kita ketika melihat tradisi orang, itu bagus tuh. Gimana kok kita kayak gitu? Nah, gitu maksudnya. Kayaknya ide yang bagus tuh ya misalnya. Kalau misalnya nikah pakai petasan yang banyak kayak cakep tuh biar rame, biar orang tahu. Gimana kira-kira kalau kita lakukan itu? Nah, kan gitu. Nah, itu yang dimaksud. Apa kita juga ikut seperti Rasulullah? Kita enggak menggauli istri kita? Apa kata Rasulullah? Apa kemudian dalam riwayat fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berubah raut muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dhanna an qad wajada alaihima. Sampai kami itu para sahabat ketika melihat skenario ini, ya, itu kami menyangka an qad wajada alaihima, wajada ala yaitu maknanya ghadiba ala. Sampai kita menyangka bahwasanya Rasulullah itu marah sama keduanya, yaitu siapa? Abbad bin Bishr dan siapa satu lagi? Usaid bin Hudair, ya. Fa kharaja, maka keduanya pun kemudian keluar dari rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi fastaqbalahuma hadiyatan min labanin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima dari keduanya hadiah berupa apa? Susu yang memang diperuntukkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menjadi dalil bahwasanya seorang dai diperbolehkan mendapatkan hadiah selama tidak mencarinya atau tidak terfitnah dengannya, gitu. Boleh. Itu baik dai, baik siapapun sebenarnya Muslim. Bahkan yang masyru adalah seseorang menerima hadiah pada asalnya. Ketika diberi hadiah, terima, jangan nolak-nolak sehingga bikin orang yang memberi hadiah kecewa. Ana pernah melihat dai, ya, itu panitianya juga salah. Habis kajian ini dari bukan anak insyaallah. Ya. Kan panitia biasanya ngasih amplop. Nah, ngasih amplop, salahnya ngasih amplop setelah kajian, setelah dai itu mau pulang dan itu di jalan. Nah, dai-nya ini mungkin berusaha ikhlas mungkin, ya. Enggak usah gitu. Gimana sini? Antum coba kasih amplop. Udah enggak usah, kayak ngasih ke labang gitu loh. Enggak usah. Yaudah, start gitu. Antum yang panitia bisik-bisik. Sementara jemaah pada ngelihat. Gimana rasanya? Antum lihat kayak itu enak enggak kira-kira? Enggak. Walaupun kalau sekarang jadi viral kemudian, wah ini masukin YouTube, ini cakep nih. Seorang ustaz menolak amplop sampai kita enek lihatnya gitu. Sebenarnya udahlah. Ambil aja gitu loh. Untuk masalah apa? Masalah ikhlas nggak ikhlas itu nggak mesti dibarometerkan dengan menerima amplop. Karena antum malah justru kalau nggak menerima, pertama mengecewakan panitia. Panitianya nggak enak nanti. Karena kalau di store balik ke DKM, ya kalau gitu terus nanti kita nggak enak juga sama ustadz. Masa kita nggak ngasih apa-apa ke ustadz gitu. Kemudian ambil Rasulullah SAW menerima hadiah. Tapi ini kan Ustaz dunia, begitu juga dengan susu pun dunia, makanan yang juga ada hisabnya, sama seperti duit. Ambil, kalaupun kita mau lebih ikhlas, malah bisa terlebih teruji lagi ikhlasnya. Gak apa-apa, ambil kemudian kasih ke seseorang atau orang yang membutuhkan. Itu kan lebih baik, ya. Disalurkan lebih baik, ya. Karena kadang-kadang kalau didekem gitu di DKM atau dibiarkan kekas, kadang-kadang apa? Ya itu membuat apa? Enggak enak DKM-nya kemudian ini ustaz rutin tiap hari diundang atau tiap saat atau tiap berapa kali diundang, kita enggak pernah memberikan kontribusi apa-apa ke ustaz gitu. Kan enggak enak. Bahkan ada sampai ustaz dipecat gara-gara enggak mau menerima mukafa'ah amplop gitu. Ala kulihal, ya, bukan itu barometer ikhlas atau enggaknya. Kalau mau lebih ikhlas, enggak apa-apa terima hadiah tersebut. Kalau memang dia khawatir kemarukan atau khawatir apa namanya? Dunia dari itu, maka dia boleh salurkan ke orang yang ana yakin namanya seorang dai itu dia punya channel yang banyak gitu loh, dan akan banyak mad'u yang curhat padanya ketika lagi butuh. Rata-rata gitu dai itu, gitu rata-rata, apalagi dai yang bermasyarakat gitu. Pasti di iklan aja kayak gitu, iklan orang awam, Pak Haji, ya, tok tok tok tengah malam, apa ada yang batuk, bukan masalah agama, batuk. Komik aja. itu kenyataan loh. Batuk. Iya. Ya kan? Itu tahun 90-an lu kayak gitu. Lah apalagi kalau masalah yang lebih pelik lagi, misal masalah hutang atau apa, biasanya ke ustaz gitu loh. Nah, jadi ini fastaqbaluhuma hadiyatan min labanin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Ya. Fa arsala fi atharihima fasaqahuma. Nah, kemudian jadi beliau pun mengutus seseorang untuk menyusul keduanya. Athar Asar ini kan antum tahu asar, asar itu jejak gitu loh. Jadi kedua orang ini ketika ngomong ini, yaitu Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr, ketika ya Rasulullah orang Yahudi kayak gitu-gitu, kita gimana ya Rasulullah, apa enggak menjima istri kita? Wajahnya kayak gini kan, wah, dikira Rasulullah marah. Nah Rasulullah kemudian mendapatkan hadiah berupa susukan. Nah dua orang ini kan sudah keluar dari rumah Rasulullah dan mulai gitu pulang pergi ya. Maka ketika dapat lamar ini, suruh dua orang itu balik. Disuruh Rasulullah mengutus orang untuk apa? Nyusul, suruh balik itu Abbad dan juga Usaid. Maka kemudian disusul fasaqahuma, maka keduanya pun diberi minum oleh Rasulullah berupa lamar. Ini yang ada maksud tadi. Terima dia tafadhol. Dan antum bisa gunakan hadiah itu untuk memberikan ihsan kepada orang. Kena enggak dengan yang tadi anak-anak sebutkan? Yang masalah amplop itu. Karena uang itu Allah Ta'ala jadikan qiyam, yaitu penegak kehidupan gitu. Ya. Bahkan sangat menguntungkan kalau seorang da'i mungkin diberikan amanah. Baik amanah betul-betul wadi'ah, titipan dari muhsinin, ustadz ini ada uang 5 juta, tolong kalau memang ada orang yang membutuhkan, tolong ini titipan anak untuknya, gitulah. Mungkin itu, mungkin. Jadi percaya sama ustadz ini, itu lebih mending loh daripada nitip ke orang sembarangan. Tapi ustadznya juga yang benar ya, karena enggak juga ustadznya belum tentu amanah juga gitu. Nah atau dia dapat amplop penghasilan entah dagang, entah ngajar, entah kajian, gitu kan? Maka kemudian dia apa? Dia kelola harta tersebut untuk dibagikan ke orang yang membutuhkannya. Ini afdol menurut Anna ya. Dan ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Enggak dengan kemudian, dah ini dunia, enggak usah, enggak nerima amplop. Tapi kalau enggak nerima amplop, sebelum kajian sudah ngomong harusnya. Ngerti enggak maksudnya? Biar panitia emang enggak menyediakan gitu loh. Jangan panitia udah mengharapkan memberi amplop, dia kemudian habis kajian, enggak, gitu terus sampai kiamat gitu terus. Akhirnya panitia, aduh. Lagian ogah-ogahan kasih amplop, ah gua lagi yang ngasihin. Ntar dia pasti nolak ustadz ini. Tiap hari gitu, terus di parkiran terus kayak gitu ya, kejadiannya. Duh ini, enggak, disaksikan hadirin. Ya Masya Allah, ya Allah Masya Allah, ini ustadz ikhlas banget Masya Allah. Ya begitu. Ya. Jadi kasih ke orang itu lebih afdal atau manfaatkan untuk kebaikan umat ya. Misalnya membelikan peralatan atau semisalnya itu lebih afdal dibandingkan dia menolak ya gitu loh. Baik, kemudian fa'arafna annahu lam yajid 'alaihima. Maka kami pun tahu bahwasanya Rasulullah itu tidak marah ternyata. Enggak marah. Ya mungkin karena memberi udzur ya, memaafkan mereka. Tapi raut wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berubah itu apa? Menunjukkan ghairu muwafiqnya beliau terhadap statement atau pernyataan dari Abbad bin Bishr dan Usaid ini. Ya Rasulullah, orang Yahudi mereka enggak menggauli dan tidak mendekati perempuan yang haid. Kira-kira kita gitu aja enggak ya Rasulullah? Marah. Ya masih marah sini wajah. Tapi sebentar, itulah Rasulullah SAW. Sebentar. Dan tidak teriwayatkan beliau SAW itu marah berkelanjutan sampai dendam. Enggak. Sebentar aja udah selesai. Habis itu ya normal lagi. Ya begitu. Fadhol. Iqra. Wa qala al-muallif rahimahullah fa hadzal hadis yadullu ala kathrati ma syara'ahu Allah li nabiyhi min mukhalafatil yahudi bal ala annahu khalafahum fi 'ammati umurihim hatta qalu ma yuridu an yad'a min amrina shay'an illa khalafana fihi. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya betapa banyaknya yang Allah syariatkan kepada nabinya tujuannya untuk dalam rangka apa? Mukhalafatul yahudi, menyisihi orang-orang Yahudi. Bal ala annahu khalafahum fi 'ammati umurihim. Jadi dasarnya apa? Rasulullah SAW menyelisihi orang Yahudi dalam keumuman perkara mereka. Sampai-sampai orang Yahudinya sendiri bilang apa? Ma yuridu an yada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Itu Muhammad itu enggak meninggalkan, enggak menyisakan sesuatu pun dari perkara kita, melainkan pasti dia berusaha menyelisih kita. Itu sampai diakui oleh orang Yahudi itu sendiri gitu loh. Lah kalau sekarang orang Yahudi kira-kira gimana sama orang Muslim? Tidaklah ada perkara yang kita lakukan melawan Muslim pasti ikut-ikutan. Kebalik. Ya kebalik ya. Iya. Iya, apapun itu dari style apapun. Ya sekarang rambut-rambut kunciran yang apa? Model kayak Ronaldo sekarang gimana rambutnya itu? Yang ada twing gitu di belakangnya. Ya, pendek gitu, ada iketan gitu loh. Iya kan? Ada itu diikuti kemudian beberapa orang, masyaallah. Ya. Dulu ketika Ronaldo yang Brazil ya, dulu pas di Piala Dunia botak tapi di sini ada rambutnya, pernah lihat enggak? Di sini doang rambutnya nih. Itu sampai di Indonesia kemudian ada sinetron. Peggy siapa? Ini kan sampai perempuan lagi itu kayak gitu. Itu kiamat sughra itu. Sampai ada kayak gitu diikutin. Beberapa orang mulai ikut tapi sekarang udah enggak karena emang konyol banget sih rambut kayak gitu ya. Iya, konyol beneran konyol banget. Ya Allah. Lihat sekarang malah kebaliknya orang Yahudi atau Nasrani bilang enggak ada perkara yang kita lakukan melainkan orang Muslim pasti bakal ikut gitu loh, rambut pang jengger ayam gitu ikut ya, walaupun itu enggak enak jelek rambut gimbal yang model rasta itu yang hip hop apa ya reggae itu yang Bob Marley itu ya kan. Berdemi gaya itu kan harus perawatannya lumayan mahal kalau dia enggak, kalau dia mau bener ya. Kan itu kan dikepang semua itu rambut. Sementara ketombe itu kan tiap hari sudah ini. Itu gatel banget itu. Kalau misalnya enggak dirawat itu. Ada orang reggae juga punya teman dan dia lulusan pesantren. Beneran. Itu dia komunitasnya kayak gitu, komunitas kayak gitu ya, reggae gitu. Rambutnya ya gimana. Emang sih kadang-kadang wah keren gitu, lucu gitu. Tapi ini kan mungkin Bob Marley bukan orang Yahudi ya. Ya, orang mungkin African American gitu ya. Jamaika lah gitu. Ya dibilang negro enggak, dibilang putih juga enggak gitu. Nah, itu punya rambut seperti itu. Gayanya masya Allah. Terus ada apa namanya tali-tali anjing di celananya tuh. Ya kan? Kami sana kayak gitu tuh. Dia ada tali-tali anjing. Dia kalau jalan kelincing gitu loh. Gitu norak banget. Kalau antum lihat sapi gitu kan ada klong dong dong. Nah itu dia kalau kayak dia di sini kelincing gitu jalan. Kayak gitu. Ya. Kemudian suatu ketika suatu malam dia teriak-teriak. Ya. Wah, teriak. Kenapa coba teriak? Kegatelan. Kegatel rambutnya gatel banget itu. Akhirnya dia cukur botakin sendiri tuh rambut. Saking gatelnya pengen garuk semua rambutnya. Karena ketombe numpuk. Kalau kita rambut bebas nih alhamdulillah. Kita mau nyisir rambut kan. Apalagi pakai sisiran yang punyanya. Yang biasa dipakai sama tukang cukur yang. Seret, seret. Itu kan enak tuh. Asik tuh ya. Itu enak banget tuh ya buat gatel. Lah ini kalau misal pakai gituan bisa enggak? Enggak bisa. Nyangkut. Nyangkut, udah nyangkut enggak bisa keluar lagi ya. Ntar ke jalan pakai gituan lagi. Ya gitu. Gara-gara apa? Demi style itu orang kafir, dia mempersulit diri sendiri, dapat dosa tasyabbuh, belum lagi dosa ta'zim terhadap orang kafir dan khawatirnya bisa jatuh ke kufuran nanti suatu saat gitu loh. Ya dan dia rugi dunia akhirat kalau kayak gitu. Ya, طيب lanjut. Summa wa qala summa innal mukhalafata kama sanubayyinuhu taratan takunu fi asli al-hukmi wa taratan fi wasfi. Baik. Al-mukhalafah sebagaimana kita akan menjelaskan, kadang-kadang mukhalafah itu ada di aslul hukm dan ada di wasfu. Ya, wasful fi'il. Ya, wasful hukm dan wasful fi'il. Di fi'ilnya, wasf ini di fi'ilnya. Kadang-kadang menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani itu bisa di masalah hukumnya. Kalau di Yahudi dilarang, kita membolehkan. Kalau di Yahudi boleh, kita larang. Gitu loh. Di hukumnya, hukum. Tapi ada juga mukhalafah dari segi wasful fi'il. Ya, wasful fi'il, yaitu perbuatan. Kalau Yahudi berbuat gini, kita enggak berbuat. Kalau Yahudi enggak berbuat gini, kita berbuat. Gitu. Beda kan? Beda, ada hukum, ada juga al-fi'il, gitu kan? Taib, lanjut. Wa qala wa mujanabatul haid lam yukhalifu fi aslih bal khulifu fi waslih. Mujanabatul haid yaitu menjauhi atau mengasingkan perempuan haid. Islam itu lam yukhalifu fi aslih. Islam itu tidak menyelisihi orang Yahudi di asal hukum. Di hukum asal sama-sama haram. Iya, dalam Islam juga sama-sama haram. Tapi mukhalafahnya di apa? Di wasfu al-fi'ilnya. Seperti apa sih pengharaman yang dimaksud? Ya, di Islam menjima' dalam artian mewato', yaitu apa bahasanya? Menikmati bagian kemaluan dan sekitarnya ketika lagi haid, itu tidak boleh. Hukum ini sama enggak dengan hukum orang Yahudi juga? Sama. Tapi wasful fi'il dari hukum tersebut itu beda. Kalau orang Yahudi itu terlalu keterlaluan sampai secara zat dianggap najis itu perempuan. Tapi kalau Islam enggak. Islam hanya di area situ saja dan kemudian untuk menikmati sisanya tafadhol. Serumah, serumah. Tidur bareng boleh, ya kan? Iya. Itu wasful fi'ilnya menyelisih apa? Menyelisihi wasful fi'ilnya orang Yahudi dalam menghadapi perempuan haid. Tapi hukumnya memiliki kesamaan, yaitu fala taqrabuhunna hatta yatuhunna. Wala taqrabuhunna hatta. Jangan dekati mereka, jangan dekati perempuan itu sampai dia suci. Maksudnya dekat di sini sifatnya apa? Yaitu apa? Itu bagian yang ada adanya itu, yaitu vagina dan semisal, ya, dan semisal. Emang semisal vagina apa ya? Vagina doang. Semisal. Iya. Baik, lanjut. Wa qala haitsu syara'ahu Allahu syara'allahu muqarabatal haidhi fi ghairi mahallil adha. Falamma arada ba'du as-sahabati ay ya'tadiya fil mukhalafati ila tarki ma syara'ahu Allahu taghayyar wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita lihat lam yukhalifu fi aslihi bal khulifu fi wasfihi. Bagaimana haitsu syara'a Allahu muqarabatal haidhi fi ghairi mahallil adha. Allah mensyariatkan bolehnya mendekati bahkan menyentuh perempuan haid tapi jangan di mahallil adanya. Karena illat dari pelarangan ini adalah adza. Fa'tazilun nisa qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Nah, itu sudah selesai. Itu dalam Islam seperti itu. Nah, kemudian falamma arada ba'du sahabati an ya'tadi fil mukhalafah. Nah, ketika ada ternyata dua orang tadi sahabat, ya, Usaid bin Hudair dan juga Abbad bin Bishr, itu menginginkan apa? Beri'tidak. Apa itu i'tidak? Melampaui batas. Melampaui batas dalam urusan mukhalafah ini. Menuju apa? Tarki ma syara'ahullah. Menuju hal yang meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu seperti mereka pengen apa? Pengen mengasingkan perempuan secara zat total. Itu kan mirip dengan orang Yahudi. Dan padahal syariat Allah tidak seperti itu. Maka taghayyara wajhu Rasulullah SAW. Maka berubah raut muka Rasulullah SAW. Syariat Islam udah gini. Udah gak usah di ekstrim-ekstrimkan. Udah selesai gini. Iya. Dan sejujurnya menurut Anda, pembatasan seperti ini termasuk hal yang tidak benar. Mujawazatul had. Iya. Sebenarnya tadinya udah gak ada. Iya. Udah dirapatin lagi. Tapi sekarang rapat lagi. Jemaah pada rapat tetap. Walaupun DKM buat kayak gini, kenapa? Karena cuma berapa orang doang yang pengen kayak gini. Rata-rata orang tua cuma dua orang doang yang pengen ada kayak gini. Tapi mereka memaksakan kehendak mereka. Tapi jemaah alhamdulillah tetap, bukan rapat sih, nggak rapat banget ya, karena ada sajadah ya, jadi nggak bisa rapat. Tapi alhamdulillah itu lebih baik. Ya. Karena apa? Tarki ma syara'ahullah. Sementara ada musyabahah terhadap cara ibadahnya orang Nasrani atau orang lain dalam beribadah ketika mereka nyanyi-nyanyi, gimana? Agak berjarak gak atau satu dengan lain? Berjarak. Kayaknya gak suka beneran. Hatta walaupun alasan Makkah Madinah. pun ya, mungkin ilatnya bukan itu. Ilatnya adalah apa? Apa khawatir virus dan seterusnya. Mungkin kalau untuk masjid besar itu mungkin ya bisa kita katakan semoga Allah maafkan. Tapi untuk masjid kayak gini, apa yang ditakuti? Gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kita perlu apa ya, kecewa gitu loh. Sebagaimana Rasulullah SAW, ketika udah ada syariatnya dan bahkan dalil-dalil ini udah banyak tentang masalah mendekati shaf atau merapatkan shaf atau minimal mendekatilah, udah banyak. Tapi kemudian malah dianalisa atau dikiaskan dengan beberapa kaidah fiqhiyah versi beberapa orang atau berdalih dengan Makkah dan atau Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Iya. Sebenarnya sekarang udah gak perlu lagi. Kenapa? Karena kita udah terbuka sekarang, sebenarnya gak ada apa-apa. Bismillah, insyaallah. Penyakit itu ada, cuman insyaallah gak kena di masjid Allah, di rumah Allah. Begitu. Ya, udah ada syariatnya, malah belok ke yang lain. Banyak loh hal-hal seperti misalnya. La tusawwunna sufufakum au takhtalifa qulubukum. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian menyelaraskan saf-saf kalian dan selaras saf itu enggak bisa kecuali dengan ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib. Mata kaki dengan mata kaki. Bahu dengan apa namanya? Ya bahulah dengan bahu gitu loh. Dan itu enggak bisa antum ukur dengan sebatas kayak gini, melainkan dengan mendekatan biar ngerti. Nah, itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka apa efeknya kalau misalnya kita enggak melakukan itu? Fatah tarifa qulubukum. Maka kalbu kalian jadi apa? Berselisih. Itu yang terjadi. Hatta di sini. Ini skala kecil di sini. Terjadi ada kubu yang lebih pro dengan ini, ada kubu yang pro dengan rapat dan seterusnya. Berarti Nabi SAW berkata benar. Kemudian dalam hadis juga, kalian rapatkan saf atau syaitan akan melewati celah-celah kalian. Sekarang kalau yang misalnya ini celahnya apa? Ya karena ada celah. Siapa yang syaitan? Mungkin kalau darurat seperti masjid besar, kita mohon kepada Allah memaafkan itu. Tapi kalau masjid-masjid yang sebenarnya itu sehat, nggak ada apa-apa, ngapain coba kayak gitu ikut-ikutan? Ya kan? Kan lucu. Dulu kita berpendapat seperti ini gitu loh. Tapi setelah kita lihat pengalaman, nggak ada, nggak usah, ngapain? Gitu kan? Nggak ada. Kembali ke asalnya sunnah gitu kan ya? Begitu. Dan juga hadis-hadis lain berkaitan dengannya. Ya makanya ini menurut ana Allah alam, ini betul, ini masalah fikih. Katanya ini masalah fikih itu sifatnya lentur. Ketika itu sudah ada dalil, maka antum jangan katakan itu lentur, pakem dengan dalil. Kalau antum bilang fikih itu lentur padahal ada dalil yang jelas. Lentur bisa dilenturkan ke hukum lain yang tidak sesuai dengan dalil asli. Maka antum seperti membuat syarat baru dan akan terjadi nanti kemudian gara-gara kaidah yang fasid ini, bahwa saya fikih ini lentur, elastis, itu orang liberal akan membuat-buat nanti dengan alasan apa? Fikih ini elastis, nyantai aja bro. Begitu. Betul, ini masalah furu' fiqhiyah, betul. Ya, tetapi ada dalil. Dan dalil itu menyelisih keterjadian kita gitu loh. Harusnya kita ikut dalil atau ikut apa gitu? Ikut dalil gitu loh. Ya, tapi ya agar apa namanya? Karena mafsadat, kalau misalnya kita menentang ini mafsadatnya lebih besar, maka udahlah lebih baik tawakuf. Tapi kita mengamalkan sesuai sunnah aja udah. Alhamdulillah Allah kasih kemudian qalbu jemaah rata-rata apa? Mendekat, walaupun enggak bisa sampai rapat karena pakai sejadah ya. Iya. Ana berharap kepada Allah taala ini pandemi segera berakhir. Ana khawatirnya adalah berjarak-jarak seperti ini itu malah membuat orang kalau ada soal di kita kaget gitu loh. Paham enggak maksudnya? Jadi karena udah enggak biasa lagi ada orang saudara salat di samping kita, kita kaget. Kemudian jangan di sini salatnya, jangan dekat-dekat Allah, Ustaz, jangan dekat-dekat sama saya. Jadi isi subhanallah sama semua orang. Ini musibah sebenarnya ini. Ini pandemi dari segi apa? Dari segi maknawi juga gitu loh. Fitnah. Ya. Ya semoga berakhirlah sehingga semua kembali normal. Anak khawatirnya ya itu tadi, orang-orang kemudian berhujah dengan itu, akhirnya mereka enggak mau back to normal sunnah dengan alasan itu. Ada orang bersin dikit, dia menjauh kemudian. Tahun 2025 padahal itu. Gara-gara ini, alasannya seperti itu. Ya Allah. Padahal kita udah berapa bulan sih kita hidup nih sejak pandemi ya? Udah 7 bulan belum? Maret. Anggaplah 8 lah gitu. Apa enggak belajar gitu dari situ? Kok sampai sekarang enggak mati-mati antum? Gitu kan? Alhamdulillah. Padahal antum sudah kemana-mana loh. Ngantar paket, nerima paket, nerima kembalian. Dulu sampai dikecam, kemudian hati-hati dalam menerima kembalian karena virus itu bisa berangkat melalui apa? Pembalian uang. Ya kan? Takutnya sampai sekarang antum kembalian gimana? Steril? Borong. Capek banget. Hidup capek. Itulah bisikan setan. Jadi buat capek dengan itu gitu loh. Dan orang-orang yang seperti ini rata-rata akan perlahan-lahan akan tergerogoti dengan apa? Karohiyatul maut. Tapi li ajli dunia gitu. Benci mati karena dunia. Akan disibukkan dengan itu. Dia akan disibukkan terkungkung di penjara di rumahnya, kemudian enggak mau kemana-mana, enggak. Padahal kata sebagian, anak sebagian ada orang kesehatan juga bilang, justru sekarang itu sebaiknya antum keluar, jangan di rumah aja. Karena mendekam gitu aja, sengaja mendekam demi menghindari itu membuat frustrasi, dan justru itu yang lebih bahaya jadinya. Ya gitu. Jadi udah keluar dan enggak usah pikirin lagi hal seperti itu. Dan anak udah menuturkan di kajian yang tematik di Depok itu tentang masalah jangan putus asa. Anda sebutkan perkataan salaf dalam masalah itu. Ya. Ala kulli hal itu nanti kapan-kapan. Terus. Qaul wa hadzal babu ay babut taharati kana 'ala al-yahudi fihi ighlalin 'azima. Fabtada an-nasara taraka dhalika kullah hatta annahum la tarka dhalika kullihi. Assalamualaikum. Fabtada an-nasara tarka dhalika kullih hatta annahum la yanjisuna syai'an. Yunajjisuna syai'an. Hatta annahum la yunajjisuna syai'an bila syar'a min Allah. Baik. Wa hadzal bab ini bab taharah. Itu orang Yahudi, nah ini perhatikan bilangnya orang Yahudi fi hadzal bab. Mereka memiliki apa? Aghlalun 'azimah. Apa aghlal? Ulaika lahumul aghlal fi a'naqihim belenggu wa aghlab. Di antum apa? Ya aghlab dalam manuskrip lain aghlab, tapi yang lebih tepat adalah aghlal. Aghlab jamak dari ghalat, yaitu kesalahan. Tapi aghlal apa? Ghillab. Ulaika lahumul aghlal fi a'naqihim belenggu. Orang Yahudi itu punya belenggu dalam masalah taharah. Belenggu yang sangat besar. Fabtada temunya orang Nasara, fabtada an-Nasara tarka dzalika kullih. Beda dengan orang Nasrani. Malah membuat bid'ah berupa apa? Meninggalkan segala hal berkaitan dengan taharah. Artinya hatta annahum la yunajjisuna syai'a. Mas sampai orang Nasara itu tidak menganggap najis apapun, enggak ada najis. Jadi kalau antum lihat orang Nasrani habis jima, mereka mandi junub enggak? Hah? Dulu antum gimana? Dia kayak cemburu, kenapa enggak saya yang dibully gitu. Bila syara'a min Allah. Ini tanpa syariat dari Allah gitu loh, mereka membuat-buat itu. Untuk orang Nasrani. Dalam ahlul kitab syariat Bani Israel dulu diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud ya, itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya orang Yahudi, orang Bani Israel dulu sampai kalau misalnya kain pakaian mereka kena najis, dipotong kainnya, disobek. Iya, nah kalau kulit mereka juga kena najis itu disayat kulitnya, dibuang kulitnya, kulit itu kan luar biasa ya. Tapi itu memang ketika itu disyariatkan. Makanya kemudian ada ayat Rabbana di surat Al-Baqarah akhir-akhir, Rabbana la tu'akhidna, Al-Baqarah terakhir sebelum tidur apa? Isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu diantara maksud dari ayat itu adalah, ya Allah jangan syaratkan kepada kami hal-hal yang udah kami gak kuat. Ya itu diantara seperti itu. Antum sekarang punya baju, kena kencing bayi antum, langsung buang. Gimana? Tiap hari berarti kasur antum ya, kepipisan bayi. Kasurnya dibuang, kasurnya dibuang, kasur wah, buang lagi, beli lagi. Lama-lama bayinya dibuang lama-lama ini. Ini ngerugiin ini bayi ini. Enggak kuat tentu, enggak bakal kuat dengan syarat lampau itu. Itu di Bani Israel dulu. Kemudian orang Nasrani mereka berbuat kebid'ahan. Di bawah terabas saja lah, enggak ada najis-najisan khalas. Berlebihan ini. Iya. Jadi pup, kencing, darah itu bagi mereka enggak najis. Iya. Makanya antum lihat orang-orang Nasrani ketika ada orang Korea yang Nasrani kemudian makan otak monyet misalnya, hidup-hidup. Na'udzubillah. Iya, enggak najis. Iya, na'udzubillah. Itu khabith ya, mereka. Tanpa syariat dari Allah Subhanahu. Itu ya. Jadi ekstremis hulu, tatarruf Yahudi dan juga ifratnya atau meremehkannya orang Nasrani. Ya lanjut fadhil fadhallah. Wa qala fa hadallahu al ummata al wasata bima syar'ahu laha ila wasatin min dhalik. Wa in kana ma kana alaihi al yahud yahulu kana aidan mashru'an. Fajtinabu ma lam yashra'illahu ijtinabah muqarabatun lil yahudi. Jadi muqarabah? Nah, muqarabah. Muqarabah. Baik, lanjut. Wa mulabasatu ma syara'ahu Allahu ijtinabah muqarabatun lin nasara wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahsanta. Maka Allah pun fahadallahu al-ummata al-wasat, memberi petunjuk pada umat ini dengan pertengahan. Atau bisa juga al-ummata al-wasata. Al-wasat ini sifat untuk ummah. Sifat untuk ummah. Dan dia pakai sifat musyabbah. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, sifat untuk umat. Maka dengan apa? Bima syara'ahu laha ila wasatin min dzalik. Dengan apa yang Allah syariatkan untuk umat ini, yaitu menengah antara Yahudi dan Nasara. Wa in kana ma kana 'alaihi al-yahudu kana aidan mashru'an. Nah, ini perhatikan. Yang diterapkan oleh Yahudi dari kerasnya mereka dalam masalah thaharah itu masyru' loh. Yang tadi kita sebutkan sampai kalau kena najis itu dipotong kainnya. Kalau kena najis kulitnya, dikerik kulitnya. Itu disyariatkan, ada syariatnya. Ya. Nah, jadi itu ya lumayan keras itu. Fajtinabu ma lam yasra'illahu ijtinabah. Maka kalau kita ijtinab, yaitu menjauhi hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah dari segi penjauhannya, maka ini menyerupai dengan orang Yahudi. Ya, kita melarang diri, mengharamkan atas diri kita hal-hal yang Allah halalkan, padahal enggak ada masalah dengan itu gitu loh. Maka ini seperti orang-orang Yahudi. Bagaimana kalau misalnya Allah menghalalkan nasi, kemudian kita enggak mau makan nasi? Hah? Ini kan ijtinabu ma lam yasra'illaha, ma lam yasra'illahu ijtinabah. Muqaranatul Yahud, yaitu muqarabatul Yahud, mirip dengan orang Yahudi. Anda enggak ada masalah, makan tahu, tahu makan. Ya, hah? Diam, diet. Alasannya diet, taib, fadolah, terserah antum. Enggak ada Abu Ja'far sini, harusnya aduh kita harus ulang nih materi ini nanti. Nanti malam besok malam juga bisa enggak Abu Ja'far, tapi kajian tangjin sih pokoknya. Kalau ada Abu Ja'far kita ulang kajian ini. Taib fajtinabu ma lam yashra'illahu ijtinabah. Quranatul Yahud. wa mulabasatu ma syara Allah ijtinabuhu ijtinabahu muqarabatun lin nasara. Nah, kalau misalnya kita justru menerajang gitu, apa yang Allah syariatkan untuk kita jauhi, itu seperti orang-orang Nasrani. Ya. Nah, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya tinja itu najis, tapi bagi kita enggak apa-apa, tinja itu enggak najis, maka ini seperti orang Nasrani. Allah larang tapi malah kemudian dilakukan aja gitu. Enggak diperhatikan, dilakukan. Nah, ini seperti orang Nasrani. Maka wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi kita alaihi salatu wasallam. Ya. Oke, ini ke pesan ini ada? Udah enggak ada ya? Enggak ada. Di sebelah sana ada ya. Mungkin apa ya? Ini kok ini pakai ini berisik. Yang ini enggak berisik. Yang ini enggak berisik pakai ini. Biar ada sirkulasi udara kita. Ya, taib seperti itu insyaallah untuk kajian ittiba Shiratul Mustaqim. Udah berapa menit kin? Udah berapa menit? 50 50 50 50. Masya Allah. Taib, kita lanjut.